Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaudin amma ba'du. Asyartuk Qala al-mu'alifu rahmatullahu ta'ala wa syartu yajuzu ayata'akhara ala al-masyruti wa yajuzu ayataqadama ala al-masyruti. Jadi antara mukhasas mutasil adalah syarat, dan syarat itu boleh terletak di belakang masyrut dan boleh pula di depan masyrut. Pertanyaan من المخصص المتصري وهو شرط ونراد به شرط لغوي فهو المخصص للعموم. وأما شرط الشرعي الذي يذكر يذكر في الأحكام الواضعية وتعينية تفسيرات دخول الوقت للصلاة. وشرط العقلي وهو ما لا يمكن مشروط في العقل بدونه كالحياة للعلم umum. Adapun syarat dalam istilah fikih yang dibahas ketika kita membahas ahkam wada'iyah, semacam syarat masuknya disyaratkan tiga waktu sholat, li sholat tiba kisahnya sholat, maka ini bukan mukhasis lil umum. Demikian juga syarat akli, yaitu mala yukunu masyrut fil akli, sesuatu yang disyarati itu tidaklah mungkin ada fil akli menurut akal bidunihi tanpa syaratnya. Kal hayati lil ilmi, seperti tidak mungkin ada ilmu tanpa kehidupan. Artinya tidak mungkin satu makhluk itu bisa mengetahui kalau dia bukanlah makhluk yang hidup. Maka ketika kita beriman, mengimani bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha tahu, maka konsekuensinya kita harus meyakini Allah itu hidup dan tidak mati. Karena kalau sudah mati, tidak mungkin tahu. Menurut logika, menurut akal, tidak mungkin orang mati tahu. Tahu itu syaratnya hidup. Dengan hidup orang bisa tahu, tanpa hidup orang tidak tahu. Fala taksis sabima, maka tidak ada taksis dengan syarat dalam pengertian fikih dan syarat dalam akal. Maka yang dimaksud dengan syarat adalah mengkaitkan, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ditambah dengan in syartiyah atau salah satu kawannya. Jika Anda mengunjungi saya akan memuliakan Anda. Maka di sini adanya pemuliaan itu dikaitkan dengan adanya ziarah, adanya berkunjung didahului dengan in. Maka jika dijumpai kunjungan, maka akan dijumpai pemuliaan. Dan syarat yang berstatus mukhasis itu boleh letaknya di belakang masrut. Lian al-mukhasis, karena yang namanya mukhasis sanu, tentunya ayat ta'akhar berada di belakang mukhasas yang ditakhsis. Untuk kalian para suami, separuh dari harta warisan istri-istri kalian jika istri-istri kalian tidak punya anak. Maka syarat di sini adalah tidak adanya anak. Tidak adanya anak ini menyebabkan berkurangnya hak suami setengah sendiri. Daripada kondisi tidak ada anak. Seandainya bukan karena syarat ini, maka suami yang ditinggal mati oleh istrinya berhak mendapatkan setengah harta istrinya dalam semua kondisi. Maka harta warisan seorang suami ketika ditinggal istri, jika istrinya punya anak, seperempat. Jika tidak punya anak, maka hak suami setengahnya harta istri. Wibit. Wa yajuzu an yataqaddama 'ala al-mashruti ka qawlihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa'tasabiqu 'alaihi hatta yatqanna hamlahunna wa amma fil wujudi al-qalbi fa yajibu an yataqaddama ash-shartu. Syartu ayat tempat damasyaku alal masyruti wa idza qala inda ghalti dahri inda ghaltu dara inda ghaltu dara in anta dakhalti dara inda ghalti dara fa anti taliqun wa la budda min taqaddumi dukhuli hatta yaqal salatu waqad tahara fi salati aw yuqarinu kastib balik kiblati biha wa hadha an-naw'u min asyarti wal ladhi yadhkuruhu al-fuqaha'u fi salati wal mutaqi wal itqi wa nahmihi ma wa yaquluna al-itqu al-mu'alliqu al-mu'allaqu ala syarti dan boleh pula syarat itu di depannya masrut, contohnya walaupun na'ulatu hamlin, maka jika istri atau yang telah dicerai itu ternyata dalam kondisi hamil, maka suami punya kewajiban untuk angfiku alihina, memberi nafkah ke istrinya yang hamil mengandung anaknya hatta yatona hamlahun, sampai melahirkan kandungannya atau janinnya. Yang dimaksud dengan boleh taqaddum, boleh di depan dan boleh ta'akhur di belakang, adalah di depan dan di belakang dari sisi lafaz, dari sisi pengucapan. Adapun fil wujud al-khariji, di alam nyatanya, di alam nyatanya, wajibu, maka wajib hukumnya syarat itu di depannya masrut. Secara real di dunia nyata syarat itu di depannya masrut. Maka jika ada seorang suami mengatakan, jika engkau masuk rumah itu maka engkau aku cerai, maka labudda, maka haruslah minta qadumi dukhul, masuk rumah itu lebih dulu sehingga terjadilah perceraian. Maka cerai itu belakangan. Sebagaimana syarat dalam istilah fikih. Syarat dalam istilah fikih itu di depan. Kathaharah li shalah, seperti taharah berwudu sebelum sholat. Atau yang minimal membarengi, contohnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah sholat, dan disini adalah syarat bukan dalam makna nahwu, namun dalam makna fikih. Warna nak mina syarti dan syarat jenis ini inilah yang disebutkan oleh para ahli fikih ketika membahas tentang masalah hukum perceraian dan memerdekakan budak dan semacamnya. Mereka mengatakan ada pemerdekaan budak yang dikaitkan dengan syarat, ada talak yang dikaitkan dengan perceraian yang dikaitkan dengan syarat. Wallahu a'lam. Ya. Contoh perceraian yang bersyarat tadi intaqal udara fa anti taliku. Ini contohnya talak mu'alaq. Sering kita singkat talak mu'alaq. Cerai yang bersyarat. Jika syaratnya terwujud maka terjadilah cerai. Jika tidak maka tidak. Kemudian al-mutlaq wal-muqayyad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal-muqayyad bi sifati yuhmalu 'alaihi al-mutlaq. Dan mutlaq itu yuhmal dibawa 'alaihi kepada al-muqayyad bi sifat. Satu kata yang disempitkan cakupannya bi sifat dengan diberi sifat. Karokobati kidat bil imani di ba'dil mawadi'i wa utidqat di ba'dil mawadi'i wa yumal mutlaqu ala al-muqayyad. Semacam wajiban memerdekakan budak itu disyaratkan adalah budak yang beriman dalam pembunuhan tidak sengaja di ba'dil mawadi' di sebagian ayat di pembunuhan tidak sengaja wa utidqat dan tidak disyaratkan harus beriman di fathu mawadhi di sebagian ayat yang lain yaitu di ayat dihar. Maka diperintahkan untuk bayar kafarah memerdekakan budak, di sana dikatakan tidak disyaratkan budak yang beriman. Fa yumal al mutlaq, maka mutlaq yang ada di kafarah dihar kita bawa alal muqayyad dengan muqayyad yang ada di kafarah pembunuhan tidak sengaja. Sehingga budak yang wajib dibedakan dimerdekakan untuk membayar kafarah dihar adalah budak yang beriman. Rizki. Mula berkatani al-awalu ilmu khasus kitaliki wa huwa sifati katani di mutlaki wal mubayari amal awalu kan muradu bis sifat ilmu khasus sifatil amin asifatu al-ma'nawiyatu walaysan nafta al-makura fil ilmin nafli wahiyah ma'as'ara bimaklas yutasaku bihi ba'du akhradil amin min nafsin au badarin au kalim famisalu nafsi hada wakbun ala awladi al-muhtajina faminu qawlu sallallahu alaihi wa sallam man ba'a naflan mu'abdaran fakabaratu halil ba'i illa ayusaratu al-muhta'u faqawlihu mu'abdaran sifatun din nakli wa makumuha annan nakla inlam tu'abbar fasamaratuha min musnari wa mitalul badani hada wakun ala awladi al-mustahina minhu wa mitutur ta'ala wa lillahi ala nabi ijil bayti wa lishatua ilaih sabila wa qawluhu wa lishatua badanun minan nasi wa yakunu wujubul haji ala mustafi'i minhu wa mitalul kali qawluhu ta'ala fi jajai sayli wa man taqu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'ami fa qawluhu muta'ammidan halun minal musmari al-marfu'i fi qatalahu wa huwa yadullu ala anna jaza'a khasun bil 'amidi duna al-mukhti'i wan nasi wa hada ala ahadi qawlaini fil mas'alati wa huwa al-atharu insyaallah wallahu a'lam. Nah, di sini poin ini ada dua topik bahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama al-mukhasis, mutasil. Yang ketiga adalah as-sifatu, sifat. Kemudian nanti kita akan bahas tentang mutlak dan mutayak. Topik bahasan yang pertama, yang dimaksud dengan sifat yang ini bisa mentaksis lafad yang am adalah sifat maknawiyah. Adalah sifat adalah satu kata yang secara makna menjadi sifat bagi kata yang lain. Secara makna menjadi sifat bagi kata yang lain. Tadi menjadi sifatnya dari timbangan makna. Bukan na'at yang disebutkan dalam ilmu nahwu. Maka sifat di sini adalah sifat maknawi, bukan sifat nahwi. Bukan na'at alias sifat nahwi. Bukan sifat nahwiyah, yaitu na'at, akan tapi sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah pengertiannya adalah ma'as'ara bimaknan, satu kata yang menunjukkan bimaknan, dilihat dari maknanya ya tasifu bihi, dia menjadi sifat untuk sebagian anggota umum. Bentuk realnya apa? Na'at, badal, dan hal. Na'at, badal, dan hal itu disebut sifat maknawiyah. Contoh na'at adalah kalimat hada waqfun ala auladi al-muhtajin. Rumah ini aku wakafkan untuk anak turunku, anak cucuku, cicitku dan seterusnya yang miskin-miskin. Siapa yang belum masih belum punya rumah boleh tinggal di rumah keluarga ini. Ini wakaf. Siapa cucuku yang belum punya rumah, belum bisa mandiri, maka boleh nempati sampai punya rumah. Ya, wakaf itu kalau dalam fungsi tidak mesti harus untuk semua orang, seperti masjid seperti ini ada wakaf yang bersifat khusus, bukan untuk anak, untuk cucu boleh. Contoh yang lain adalah siapa yang menjual pohon kurma mu'abbar yang telah disilangkan, maka buahnya adalah milik penjual kecuali jika pembeli mengajukan persyaratan. Jadi kalau Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, takbir adalah talqun nakli, menyerbukkan pohon kurma. Biwata'i di dalam meletakkan syai'in min tal'id nakhlatid dzakari fi tal'il unsa, dengan meletakkan palak mayang koma yang betina, koma yang jantan ke mayang yang betina. Maka kata-kata nakhlan mu'abbaran, ini mu'abbaran na'at ya, dan dia secara makna jadi sifatnya si pohon koma. Dan mafhum kebalikan dari mu'abbaran artinya pohon koma yang dijual dan belum dikawinkan, belum disilangkan, maka kok ternyata berbuah, buahnya milik pembeli. Kemudian yang kedua adalah badal. Hadza waqfun, rumah ini adalah saya wakafkan untuk anak-anakku yang miskin, yang membutuhkan minhum dari anak-anakku. Contoh ayat walilai ala nasi, manusia, seluruh manusia berkewajiban berhaji ke Ka'bah, siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Maisoba adalah badal dari nas, sehingga kewajiban haji yang berlaku pada yang mampu saja. Yang ketiga adalah hal, contohnya firman Allah berkaitan dengan balasan atau hukuman untuk orang yang berburu di tanah haram. Siapa yang membunuh di antara kalian binatang buruan di tanah haram muta'amida dengan sengaja, maka balasannya adalah menyembelih misku makotal dan na'am, binatang ternak yang sejenis dengan apa yang dia bunuh. Dia sembelih, dia bagikan untuk fakir miskin tanah haram. Maka ucapan belum muta'amid adalah hal untuk domir marfu. Wawa yadlu, maka kata Kramutal Amidan ini menunjukkan bahasanya balasan itu berlaku untuk pembunuh sengaja, bukan pembunuh yang tidak sengaja, apalagi yang lupa. Inilah salah satu dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Inilah yang paling kuat, insyaAllah ta'ala wallahu a'la. Baik, Pak Yudi. maka umumnya disebut umum badali. Cuma bisa diisi satu orang. Umum badali dilihat dari sisi bisa diisi oleh semua orang yang memenuhi kriteria. Ya, umum dari sisi ini. Namun badali karena hanya bisa memuat satu orang saja. Lakin layan tanah al-hukmu, akan tapi hukum yaitu pemuliaan tidaklah tercakup ila ala sabilil badal, kecuali dalam bentuk saling menggantikan, tidak keseluruhan. Nah, maka jika saya telah dimuliakan misalnya, maka maka yang lain tidak dimuliakan. Ini dalam perintah mutlak. Dalam perintah mutlak, kalau sudah memuliakan Zaid, yang lain jangan. Kalau dalam perintah umum baru memuliakan Zaid, masih salah. Sedangkan mukayat secara bahasa adalah sesuatu yang terbebas dari kait, batasan atau persyaratan. Sedangkan secara istilah dalam makata adalah yang menunjukkan ala syain, satu hal yang luas dalam jenisnya tanpa batasan. Ma maksudnya lapak. Kalau cuma ma di sini mencakup mutlak dan mukayat. Ala syain bijinsihi, ada yang luas dalam jenisnya, maka tidak termasuk di sini adalah al-alam. Maka tidak, maka keluar dari definisi ini al-sayyid bijinsihi adalah alam, contohnya zaid. Demikian juga am, karena kalau am itu meliputi mencakup semua anggota jenis, bukan cuma sekedar dia syai' bersifat umum yang mencakup semua orang. Bila qaidin, maka kata-kata bila qaidin ini menunjukkan yang rujul muqayyad, maka muqayyad tidak termasuk di dalamnya. Wa akthar mawadhi' mutlak, dan bentuk mutlak yang paling banyak ini dalam Al-Quran adalah nakirah didahului kalimat positif. Nakirah didahului kalimat negatif itu yufidul umum, sedangkan nakirah didahului kalimat positif atau dalam kalimat positif itu yufidul itlaq ila ala wajil imtinan, kecuali jika bentuknya adalah dalam rangka menyebut-nyebut nikmat. Kalau ala wajil imtinan, maka nakirah fi syiakil isbab yufidul umum, sebagaimana telah kita bahas di bab umum. Contohnya akrim taliban, akrim kalimat positif, tidak ada kata-kata tidak. Muliakanlah seorang siswa. Ini yufidul itlaq. Contoh dalil, dan orang-orang dan para suami yang melihat istri mereka, kemudian mereka mencabut apa yang mereka katakan, alias bertobat, maka memerdekakan satu budak. Minggu beli sebelum ia tamasa keduanya bersentuhan. Di sini mutlak fatahriru obatin, sini nakirah kalimatnya kalimat positif. Ini wahyu ma'udhi'a nahwu akrim taliban muhaddaban fi taliban fa taliban harada syai'i fardun syai'un fi jinsi talabi tullabi fi jinsi tullabi qaidun huna bima yukallilu syuyu'ahu fal muqayyadu mutlaqun lahiquhu lahiquhu faidun ya muqayyad yang diikat ya artinya adalah sesuatu atau hewan atau manusia yang diletakkan pada dirinya qaidun, ikatan. Sedangkan istilah adalah madalah ala syai'in fi jinsi, satu kata yang dalam menunjukkan ala syai'in, sesuatu yang luas dalam jenisnya, tidak hanya mencakup orang tertentu. Muqayyad, dan dia diikat dengan satu, dengan sebuah sifat. Muliakanlah seorang siswa yang terpelajar, yang sopan, yang terdidik. Lawan terdidik ya, tahu sopan santun. Talib di sini adalah fardun syai', satu individu yang luas. Bisa A, bisa B. Jinsil tulab, dalam jenis at-tulab, para siswa. Kemudian tidak guna, dan dia diberi qaid, yaitu muhadab, guna dalam kalimat ini dengan kata-kata yang mengurangi keluasannya supaya jangan terlalu luas dan lebar, maka ditambahi kata-kata muhadab. Maka muqayyad ringkasnya adalah mutlak yang mendapatkan qaidun, batasan. Aku jauh sehingga mengeluarkan si mutlak dari status mutlak kepada muqayyad. Suki. Lam yuqayyad bidukuli fayu'malu bihi itlafihi fatahrumu umu zawjati bimujaratil aqdi dakhala biha lam yadakul. Nah, dan setelah bahasanya lafaz dalam masalah ini, yang berkaitan dengan masalah ini bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah suatu lafaz yang mutlak dan tidak memiliki batasan, maka wajib beramal dengan mutlak sebagaimana kemutlakannya. Dan haram bagi kalian untuk menikahi istri dan ibu dari istri kalian. Maka ini adalah nas mutlak. Lam yuqayyad bidukhul, tidak disyaratkan kalau bidukhul, kalau kita bersetubuh dengan istri supaya ibu mertua itu jadi mahram. Maka kita amalkan sebagaimana kemutlakannya, sehingga kesimpulannya ibu istri itu mahram dengan semata-mata akad. Ketika kita mengadakan akad nikah dengan anak perempuannya, baik ternyata kita akhirnya berhubungan badan dengannya ataupun tidak, karena cerai atau ya, mati, pulang dari KUA tabrakan mati ya, maka ibu mertua tetap mahram. Kenapa ummah tu nisa ibu? Ibu dari istri kalian, tidak diberi tambahan keterangan yang kalian setubui. Maka ini beda ibunya istri dengan anaknya istri, alias nikah dengan janda punya anak. Kalau ibunya istri, maka dia mahram dengan akad. Sedangkan kalau anaknya istri, alias nikah dengan janda punya anak, maka anaknya istri tidak jadi mahram kecuali akad plus jima. Dan ibu istrinya adalah istrinya adalah mahram abadi, meskipun kita sudah tidak lagi menjadi suami dari anak perempuannya. Ya Allah. fayalzamul amalu tatabu'i wa bi qawlihi qabla tamas il qabla til masi qabla til masin wa iltimasin wastimta'i fa yamadu bihi ala taqyidihi bi hadaini al-qaydaini asalishu ayyari dal-lafzu mutlaqan fi nafsin wa muqayyid fina sin akharin fayuh malu al-mutlaku ala al-qayyidi fa ma'na hamlu al-mutlaki alaihi ayyubayyada al-mutlaku bi-qayyidil muqayyadi wadhalika iza kala al-hukmu wahidan wa in ikhtarafa sababu wa in ikhtarafa sababu wa misaluhu Min anna raqabata qidat bil imani fi kafaratil fasli fi qawli ta'ala fatahiru raqabatil mu'minati wa utliqat fi kafaratil zihari fi qawli ta'ala fatahiru raqabatil fi qawli ayyata masa wa hukmu wahidun wa huwa tahiru raqabatil wasadabu mustalahun bi annahu fil awali qatlun wa fi tsani ziharun fayuhmalu al-mutlaqu ala al-muqayyidi muqayyadi ala al-muqayyadi wa yushtaratu al-imanu yushtaratu al-imanu wa yushtaratu al-imanu fi kasarati zihari wa hadha qawlu ba'di malikiyati wa ba'di syafi'iyati wa qadi abi ya'la wa hujjatu ha'ulai anna kalam Allah ta'ala muttahidun anna kalam Allah ta'ala muttahidun fi zatihi la ta'adda fihi fa idha nafsa ala ishtiratil imani di kafaratil qatli kana dharika tansisan ala ishtiratihi fi kafaratil zihari qalu wa yata'addu hamlu hadha mutlaqi ala al-muqayyidi bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fi qissati jariyati mu'awiyata ibni al-haqami As-Sulami radhiyallahu anhu a'tiqha fa innaha mu'minatun wa lam yastaghfirhu anha hal hiya kafaratun aw la. Nah, kemudian yang kedua adalah maja'a muqayyadan, satu nas yang di situ muqayyadnya ada di situ, taqyidnya ada di nas tersebut. Maka wajib beramal dengan tuntutan qaid yang ada dalam nas tersebut dan tidak boleh menihilkan qaid. Sebagaimana firman Allah dalam kafarat dzihar, maka siapa yang tidak menjumpai budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Maka warada terdapat kewajiban puasa di sini muqayyad, bersyarat yaitu tatap berturut-turut, dan syarat yang kedua sebelum terjadinya sentuhan dan bersenang-senang alias jima'. Baik malu fi, maka ini diamalkan sebagaimana takdirnya dengan dua qaid ini. Qaid pertama berturut-turut, yang kedua sebelum jima'. Kemudian yang kedua, terdapat lafaz mutlak dalam satu dalil dan muqayyad dalam dalil yang lain, maka mutlak dibawa kepada muqayyad. Kalau dicetakan yang lama terus langsung, wa makna hamlu mutlak alih, dan yang dimaksud membawa mutlak kepada muqayyad adalah kita batasi kemutlakan dalil yang mutlak dengan faid yang ada dalam dalil muqayyad, dengan syarat jika hukumnya sama meskipun sebab berbeda. Contohnya apa yang disebutkan oleh penulis, bahasanya budak yang wajib dimerdekakan itu bersyarat adalah iman, harus budak yang beriman. Dalam kafarah pembunuhan tidak sengaja, ya, termasuk pembunuhan tidak sengaja itu adalah kecelakaan lalu lintas. Pembunuhan tidak sengaja wajib memerdekakan budak, ya, jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Sini. Pintu apa? Pondoknya. Yaitu fatah rukubatan mu'minatin, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Namun dimutlakan dalam kafar zihar, dalam firman Allah, maka merdekakanlah rukubatan budak. Cuma dikatakan budak saja tambahan mu'minah. Mingkau beli ayat amasa sebelum keduanya bersentuhan. Di sini hukumnya sama, yaitu tahrir rokobat dan memerdekakan budak. Apa yang belum dikunci? Masih dikunci? Oh ya, masih ganteng. Ya, meskipun sebabnya berbeda, yang satu pembunuhan, yang satu dihar. Maka di sini mutlak juga kepada muqayyad, sehingga disyaratkan beriman dalam kafar dihar. Kalau dicetakan lama cuma dikatakan ini adalah satu dari dua pendapat dalam masalah ini, tidak dirinci pendapat saja, tidak dirinci disebutkan di sini alasan kenapa ada hamlul mutlak alal muqayyad dalam jika hukumnya sama. Kalau diceritakan baru tadi dibacakan, alasannya adalah karena firman Allah itu satu kesatuan, maka yang satu itu menjelaskan yang lain dan tidak bertentangan. Itu alasannya. Dan ini adalah pendapat jumhur usuliyin, yaitu hamlul mutlak alal muqayyad jika hukumnya sama. Dan ini yang dikerjakan oleh Syaikhul Utsaimin. Masih panjang di sini. Di sini kan? Di sini tinggal satu. Tinggal satu paragraf. Saya bertanya di sini. Faidah salaf al hukmu umila fi kullin min huma ala ma warata alaih min itlaqin aw taqyidin. Misaluhu ayatul wudu kidat biha al-aidi ilal marafiq, kama qala ta'ala warsilu wujuhakum aidiyakum ilal marafiq. Fi ayat tayammum ja'at mutlaqatan, qala ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aidikum minhu. Wal hukmu mukhtalafun li'anna fi fil wudu'i ghuslun wa fi tayammumi mashun. Fala yuhmalu mutlaq wa lal muqayyad indal jumhuri. Wa qad dalat as-sunnatu 'ala anna al-masha fi tayammumi lil kafaini, wallahu a'lam hadha. Walil mutlaq wal muqayyad ahwalu uqa waqa'a fiha al-khilaf aidan tajiduha fil mutawwalat. Namun jika hukumnya, jika hukum dua nas tersebut berbeda, yang satu mutlak yang satu muqayyad namun hukumnya berbeda, maka masing-masing diamalkan sendiri-sendiri ala ma wa'a kemana apa adanya, yang mutlak yang mutlak, yang muqayyad yang muqayyad. Contohnya ayat wudu, dalam ayat wudu di sana ada tangan itu diberi qaid, yaitu sampai siku. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Sedangkan tangan dalam ayat tayamum itu mutlak, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu dengan sa'i. Dan hukumnya berbeda. Tangan dalam wudu mendapatkan hukum huslun dibasuh, dan tangan dalam tayamum mendapatkan hukum diusap. Maka di sini mutlak tidak dibawa kepada muqayyad, dan ini pendapat jumhurul usuliyin. Dan hadis pun dalam menunjukkan bahwasanya pengusapan dalam tayamum itu cukup untuk dua telapak tangan saja. Maka di sini cuma dibahas dua macam nas, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Ada dua macam. Kalau ada dua nas, yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka macam yang pertama tadi ya Pak, hukumnya sama sebab berbeda. Hukumnya sama sebab berbeda. Maka ada hamlul mutlak alal muqayyad menurut jumhurul usuliyin. Yang kedua di sini ya, di paragraf yang baru saja saya baca, hukum berbeda sebab sama. Sebabnya sama-sama menghilangkan hajat. Sebabnya sama-sama menghilangkan hajat, namun hukumnya beda. Maka tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad. Dan ini pendapat jumhur usuliyin. Dan yang ketiga adalah ada dua nas yang berbeda, yang satu mutlak, satu muqayyad, dan dua nas ini hukumnya beda, sebabnya beda. Maka ini tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad bil ijma'. Kemudian jenis yang keempat adalah ada dua nas, yang satu mutlak, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Namun hukumnya sama, sebabnya sama. Hukumnya sama, sebabnya sama. Ada dua nas, satu mutlak, satu muqayyad, hukumnya sama, sebabnya sama. Maka ada hamlu mutlak alal muqayyad bil ijma'. Ini kata Abdul Aziz Ar-Rais, saya tidak menemukan contohnya. Saya tidak menemukan contohnya dua nas yang berbeda, ini mutlak, ini muqayyad, sebabnya sama, hukumnya sama, contohnya apa? Ini empat macam mutlak dan muqayyad, di sini cuma dibahas dua saja. Wahada demikian, dan mutlak dan muqayyad punya kondisi-kondisi yang lain, yaitu dua. Dua kondisi yang lain yang tidak disebutkan. Mutlak fi hal khilaf. Dijumpai di sana khilaf ayat dan juga yang kau bisa kau jumpai dalam mutawalat, buku yang tebal-tebal. Kalau setahu saya cuma empat, yang dua telah dibahas di sini dan itu khilaf. Dua hal tadi telah dibahas di sini dan itu khilaf, dan dua hal yang belum disebutkan oleh penulis itu ijma. Tapi ini penulis mengatakan juga ada khilaf, saya nggak tahu apa yang dimaksudkan. Kalau dikatakan bahwa dirinci empat, ada tadi? Nggak ada. Ini kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.